Zaidun qa'imun, Zaid isim dan qa'imun isim, atau fi'lin wasmin atau fi'l dengan isim seperti qama Zaidun. Kalimat dari muallif menyebutkan aqallu ikhtilafihi, yang paling sedikit tersusun dari ini dan ini, menunjukkan kalau al-kalam bisa tersusun dengan selain itu, bisa tersusun dari selain yang disebutkan ismaini atau fi'lin wasmi. Tetapi yang disebutkan dua ini adalah aqallu ikhtilafihi, yang paling sedikitnya. Yang paling sedikit adalah dua isim atau satu isim dan satu fi'il. Adapun bentuk-bentuk susunan kalam ini disebutkan oleh beliau dalam syarahnya. Wa suru ta'lifil kalam sit, bentuk-bentuk ucapan itu ada enam. Ini tersusun atau bentuk-bentuk susunan kalam ada enam jenis. Dan sudah diterangkan kemarin adalah jenis yang pertama, yaitu min ismaini. Ada juga min fi'lin wasmin, yang kedua. Yang ketiga bisa jadi tersusun dari dua jumlah, min jumlatain. Yang ketiga bisa tersusun dari fi'il dan dua isim, atau tersusun dari fi'il dan tiga isim, atau tersusun dari fi'il dan empat isim. Nanti berapa jumlahnya? Berapa bentuk? Ada enam bentuk. Ikhwan fillah na'azakumullah, mana yang paling sedikit? Yang paling sedikit yang pertama, min ismain, dua isim, dan min fi'lin wasmin. Berarti di dalam matan disebutkan aqallu tilafihi min ismaini au min fi'lin wasmin, ini menunjukkan yang paling sedikitnya dari susunan-susunan kalam. Baik, kemarin telah dibahas bahwa ternyata yang dikatakan terbentuk dari dua isim itu pun bermacam-macam. Bisa dua isim dalam keadaan mubtada dan khabar, bisa dua isim dalam keadaan apa? Isim fa'il dengan fa'il sadda masaddal khabar, atau yang ketiga isim maf'ul dengan na'il fa'il sebagai sadda masaddal khabar, atau yang keempat bisa juga dengan isim tapi isim fi'il dengan fa'ilnya. Berarti ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama min ismain, ini pun ternyata ada sekian macam. Ada mubtada khabar, ada isim fa'il dengan fa'ilnya, fa'il sadda masdal khabar, dan ada isim maf'ul dengan naibnya yang sadda masadal khabar, dan yang keempat bisa jadi isim fi'il dengan fa'ilnya. Baik, di sini isim semua, isim, isim, isim dan isim. Demikian pula kalimat keduanya, isim, isim, isim dan isim. Maka terbentuk dari dua isim dalam keadaan empat jenis ini. Sekarang yang kedua yang akan kita baca. Wa amma tilafuhu min fi'lin wasmin falahu suratan. Adapun kalau tersusun dari fi'il dan isim, maka ada dua gambaran, ada dua bentuk. Salah satunya an yakunat ayakunal ismu fa'ilan. Yang pertama isimnya sebagai fa'il, seperti qama Zaidun, tersusun dari dua kalimat yaitu fi'il dan isim. Isimnya yaitu Zaid sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Qama Zaidun, qama fi'l, Zaid fa'il. Sedangkan bentuk kedua, ayakunal ismu na'iban. Bentuk kedua, isimnya sebagai na'ib anil fi'l, anil fa'il, mewakili fa'il. Karena fi'ilnya adalah fi'l mabni lil majhul, duriba Zaidun. Kalimat duriba terjemahannya adalah dipukul, sedangkan qama adalah berdiri. Jadi bentuknya dalam keadaan di demikian atau di demikian. Duriba mabni lil majhul, yang tidak disebutkan siapa fa'ilnya. Zaid dipukul. Siapa yang memukulnya tidak disebut, tidak dibahas. Maka yang namanya mabni lil majhul dikatakan majhul karena tidak diketahui siapa yang memukulnya. Maka dikatakan duriba Zaid, tiba-tiba didapati Zaid dalam keadaan terkapar. Maka seorang dalam bahasa Arab akan berkata duriba Zaid, karena tidak tahu siapa yang memukulnya. Duriba Zaidun, ini jumlah atau bukan jumlah? Kalam atau laisa kalam? Kalam. Karena itu adalah lafdun mufid, sebagai jumlah yang mufidah, menerangkan bahwa Zaid dalam keadaan telah dipukul. Tetapi siapa yang memukulnya tidak tahu dan tidak dipaham. Maka ini dikatakan fi'ilnya dengan mabni lil majhul, maka yang ada adalah bukan fa'il. Kalau kita katakan Zaidnya fa'il, bagaimana dikatakan dia pelaku, dia terkapar kok dalam keadaan dipukul. Berarti dia bukan pelaku, tetapi dia marfu' karena kedudukannya seperti fa'il dari fi'il tadi. Karena fi'ilnya adalah duriba mabni lil majhul, yang maknanya adalah dipukul, maka dia sebagai orang yang dipukulnya dikatakan naib fa'il. Berarti ikhwan fillah a'azakumullah, jumlah atau kalam yang tersusun dari dua kalimat, fi'il dan isim, hanya ada dua bentuk. Kalau fi'ilnya fi'il mabni lil fa'il, maka adanya adalah fi'il dengan fa'il. Kalau fi'ilnya dalam keadaan mabni lil majhul, maka yang ada adalah fi'il dengan naibnya. Baik. Yang ketiga, wa amma tilabuhu min jumlatain. Adapun kalau dia dalam keadaan tersusun dari dua jumlah, maka ada dua bentuk pula. Bisa jadi jumlatul syarat dengan jawabnya, atau bisa jadi jumlatul qasam dengan jawabnya. Kita lihat yang pertama, jumlah asyarat wal jaza. Jumlah syarat wal jaza itu yang maknanya adalah kalau begini akan begini. Seperti kalimat in qama Zaidun qum. Kalau Zaid berdiri, aku pun berdiri. Di sini ada dua, dua jumlah. Jumlah pertama qama Zaid, Zaid berdiri. Jumlah kedua qumtu, saya berdiri. Kemudian dikaitkan jumlah pertama dengan jumlah kedua dengan in asyartiyah. In qama Zaidun qumtu. Kalau Zaid berdiri, aku pun berdiri. Berarti kalimat sempurna ini atau kalam ini dalam keadaan tersusun dari dua jumlah mufidah, yaitu qama Zaid dengan qumtu. Baik. Yang kedua, bentuk kedua adalah jumlata al-qasam wa jawabu. Jumlah al-qasam dengan jawabnya. Qasam itu sumpah. Seperti ahlifu billah. Ini sudah sempurna, sudah jumlah. Ahlifu billah, aku bersumpah dengan nama Allah. Sudah jelas ada fa'ilnya, ada fi'ilnya, ada fa'ilnya. Kemudian apa yang dia sumpahkan? La Zaidun qa'im, sungguh Zaid berdiri. Aku bersumpah bahwa Zaid berdiri. Di sini ada dua jumlah. Jumlah pertama ahlifu billah, dan jumlah kedua Zaidun qa'im. Jumlah pertama adalah jumlatul qasam. Jumlah kedua yang disumpahkannya, jawabnya, aku bersumpah dengan nama Allah. Apa sumpahnya? Yang kamu sumpah dengan nama Allah itu apanya? Apa yang diberitakan olehmu? La Zaidun qa'im, Zaid telah berdiri. Maka ini pun jumlah yang sempurna, kalam Arabi dalam keadaan tersusun dari dua jumlah. Berarti di sini yang tersusun dari fi'il dengan isim ada berapa? Ada dua. Fi'il dengan fa'il dan fi'il dengan naib fa'il. Sedangkan yang tersusun dari dua jumlah ada dua pula, yaitu jumlatul syarh dengan jawabu dan jumlatul qasam dengan jawabu. Baik, sekarang yang keempat. Amma khilafuhu min fi'lin wa ismain. Adapun kalam yang tersusun dari fi'il dengan dua isim. Nahu, contohnya kana Zaidun qa'iman. Bahwasanya Zaid adalah qa'im. Di sini kana adalah fi'il walaupun dia naqif, ada kelainan sedikit, tetapi dia tetap fi'il. Kemudian dia tersusun dari fi'il dengan dua isim. Zaidan fa Zaidun qa'iman. Isim yang pertama sebagai isim kana dan isim yang kedua sebagai khabar kana. Dan ini tidak mungkin dalam keadaan satu atau tidak mungkin disebut dengan kana Zaidun kecuali kalau kananya tam. Kana tam artinya kana yang tidak memiliki kekurangan seperti fi'il yang sempurna yang tidak naqis dalam keadaan bermakna wujud. Kana Zaid, telah ada Zaid. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti di sini kana Zaidun qa'iman, kalau kananya kana naqifah maka mesti tersusun dari fi'il kana itu dengan dua isim. Isim pertama sebagai isim kana dan isim kedua sebagai khabar kana. Yang kelima, amma khilafu min fi'lin wa thalathati asma. Adapun kalam yang tersusun dari satu fi'il dengan tiga isim. Contohnya a'lamtu Zaidan fadilan. Aku memberitahu bahwa Zaid fadilan. Baik. Fi'ilnya a'lama. Mana tiga asma? Isim pertama adalah ta. Ta isim apa fi'il? Isim apa harf? Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau tu di sini adalah isim? Isnad ilai. Disandarkan kepadanya hadas. Sedangkan di antara tanda isim adalah isnad ilai. Baik, a'lam tu berarti isim pertama adalah ta sebagai fa'il dari a'lam. Aku memberitahukan. Zaidan fadilan. Zaid adalah orang yang fadil. Baik. Berapa berarti? Satu isim ta sebagai fa'ilnya. Yang kedua Zaid sebagai maf'ul dan fadilan demikian pula sebagai maf'ul tsani. Karena a'lama membutuhkan dua maf'ul. Maka di sini menjadi satu fi'il dengan tiga isim. Yang keenam, amma khilafuhu min fi'lin wa arba'ati asma. Yang keenam adalah tersusunnya kalam dari satu fi'il dengan empat isim. Yaitu contohnya a'lamtu Zaidan amran fadilan. Aku beritahukan kepada Zaid bahwa Amr adalah seorang yang fadil, seorang yang mulia. Di sini kita mendapatkan satu fi'il yaitu a'lama. Dan kemudian isimnya empat. Isim yang pertama ta sebagai fa'il, a'lamtu berarti saya memberitahukan. Yang kedua adalah Zaid. Yang ketiga adalah Amr. Yang keempat adalah fadil. Tiga-tiganya isim dan tiga-tiganya sebagai maf'ul. Maf'ul pertama, kedua dan ketiga. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Ibn Hisham, hadihi suwarut ta'lif. Ini semua adalah bentuk-bentuk susunan kalam. Berarti bentuk-bentuk susunan kalam itu banyak. Walaupun kita menghafalkan di dalam matan-matan nahu selalu kalimatnya min ismaini au min fi'lin wasmin. Selalu kalimatnya dua isim atau dengan fi'il dan isim. Sedangkan itu sesungguhnya yang dimaukan oleh nahwiyin, yang dimaukan oleh para ahli nahu, yang dimaksud paling sedikitnya itu. Dua itu adalah paling sedikitnya. Adapun bentuk-bentuk susunan kalam bisa enam jenis ini. Bahkan dari enam ini masing-masingnya memiliki cabang-cabang. Yang pertama ada empat macam, yang kedua ada dua, yang ketiga ada dua, dan kemudian satu. Berapa seluruhnya? sekian bentuk, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bentuk. Ikhwan fillah a'azakumullah, hadhihi suwarut ta'lif. Ini semua bentuk-bentuk susunan kalam. Wa aqallu tilafi min ismain. Kalau kita lihat yang paling sedikitnya adalah dua isim atau fi'il dengan isim. Kama dzakartu, sebagaimana aku telah sebutkan. Wa ma sarrahtu bihi, dan apa yang aku jelaskan dengan tegas, min anna dzalika huwa aqall, bahwa itu adalah yang paling sedikit, mayu ta'allaf minhul kalam. Itu adalah yang paling sedikit tersusunnya kalam dari dua isim atau fi'il dan isim itu. Huwa muradun nahwi, itulah yang dimaksudkan oleh semua ahli nahwu ketika berkata dan paling sedikit tersusun dari dua isim dan fi'il dan isim atau fi'il dengan isim. Ini adalah aqallu ma yuta'allaf minhul kalam, bahwa muradun nahwi wa ibaratu ba'dihim, sedangkan ungkapan sebagian ahli nahwu tuhim, menggambarkan dengan keliru. Tuhim itu menjadikan orang salah paham gitu, mengira bahwa la yakunu illa min ismain, bahwa kalam itu tidak mungkin tersusun kecuali dari dua jenis itu, imma dua isim atau fi'il dengan isim, padahal bisa pula tersusun dari dua jumlah, bisa pula tersusun dari isim dari fi'il dengan dua isim, dengan tiga isim, dengan empat isim. Demikian yang pada dirinya azakumullah beliau sebutkan rahimahullah bentuk-bentuknya, supaya jelas bahwa yang dimaksud dengan kalimat aqallu tilafihi adalah yang paling sedikitnya. Adapun yang lebih dari itu banyak bentuk-bentuk susunan kalam. Paham? Baik. Kembali pada masa. Qala rahimahullah. Faslun anwa'ul i'rab arba'. Faslun adalah kalimat yang biasa dipakai untuk berpindah dari satu masalah kepada masalah lain. Faslun berarti sudah masalah lain sekarang. Anwa'ul i'rab arba'ah, macam-macam i'rab ada empat. Raf'un wa nasbun. Rafa' dengan nasab. Kemudian jar dengan jazm. Tapi beliau pisahkan karena di antara empat tanda i'rab itu atau empat i'rab itu dalam keadaan berbeda-beda penggunaannya. Ada yang khusus untuk isim, ada yang khusus untuk fi'il, dan ada yang musytarak bainal isim wa fi'il. Maka beliau menyebutkan dua dulu, raf'un wa nasbun. Fismin wa fi'lin, pada isim dan fi'il. Berarti yang disebutkan dua pertama ini adalah yang musytarak, yang dia bisa masuk ke isim, bisa pula masuk ke fi'il, yaitu rafa' dengan nasab. Contohnya, nahu Zaidun yaqumu. Zaidun yaqumu. Zaidun isim, yaqumu fi'il. Dan kedua-duanya dalam keadaan marfu', rafa'. Zaidun marfu', yaqumu juga fi'lun mudhari'un marfu' juga. Contoh kedua, inna Zaidan lan yaquma. Sungguh Zaid tidak akan berdiri. Inna Zaidan lan yaquma. Yang pertama Zaid isim, yang kedua yaquma fi'il, dan kedua-duanya dalam keadaan mansub. Berarti rafa' dengan nasab bisa masuk ke isim dan bisa masuk ke fi'il juga. Yang pertama Zaid, Zaidan dia mansub karena inna yang termasuk menafatkan, dan lan yaquma, sedangkan yaquma dia mansub juga karena lan nawasib. Ini dua contoh yang sekaligus, dalam dua contoh ini ada fi'ilnya, ada isimnya. Yang pertama kedua-duanya marfu', yang kedua kedua-duanya mansub. Jadi yang ketiga wajarun, di antara bentuk i'rab adalah jar. Jarun fismin, ada penjar tidak musyarak tetapi hanya masuk ke dalam isim, tidak ada fi'il yang majrur. Kalau sudah i'rabnya mengatakan bahwa ini adalah fi'il majrur, sudah jelas salah, karena yang namanya jar hanya masuk ke isim, tidak masuk ke fi'il. Seperti contohnya bizaidin, bizaidin